hidup hanya sekali, tak jangan dibatasi. Asik minum ya sampai teler, asik ganja ya boleh juga. Sampai teler, asik ganja yo boleh.